Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kemarin kita telah sampaikan makna dari al-israr, apa diantaranya? Intinya walal musirrin alladzina yusirruna ala dzunub, yaitu orang-orang yang terus-menerus mengerjakan dosa. Wala istimrar, dan istimrar fiha, istimrar mana terus menerus juga di atas dosa. Walaysa fi niyatihim al-iqla'u anha, dan tidak ada niat pada diri mereka untuk meninggalkan dosa itu. Itu musir, dengarkan musik, musik haram terus menerus setiap hari. Ketiganya musik, mau tidur musik yang dengar, lagu-lagu cinta membangkitkan syahwat, dan tidak ada dalam niat mereka itu saya yang berhenti. Itu musir. Dan musir kita sebutkan kemarin adalah bisa pada dosa yang besar dan bisa pada dosa yang kecil, seluruh kemaksiatan. Kalau seorang terus menerus melakukannya, maka dia adalah orang yang musir, yang diancam dengan kecelakaan. Tidak diiringi dengan bertaubat, istighfar, taubat, kemudian meninggalkannya itu. Dan di zaman kita sekarang ini menjadi satu pemandangan yang umum bagi masyarakat Muslim. Israr alal ma'asi, terus menerus dalam kemaksiatan, sudah menjadi kebanyakan, menjadi suluk kathir minan nas, jalan bagi kebanyakan manusia itu terus menerus di atas dosa, terus menerus di atas kemaksiatan. Bahkan kalau mereka di ingatkan, dinasehati, tak boleh akhi ini, mereka itu membantah. Tak apa-apa ini kan cuma kecil. Atau dia berdalilkan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha pengampun? Innallaha ghafurur rahim. Yaghfiru dzunuba jami'a. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa gampang? Nanti aja saya berhenti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua dosa-dosa yang saya lakukan. Ini di antaranya. Banyak orang musir al-maksiyah karena ini, rojaknya yang sangat tinggi, tapi tidak ada khauf, tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didominan, yang dominan dalam dunia itu rojak, bukankah Allah maha pengampun? Ini tasfilat syaitan, tahuilah ini adalah tipu daya syaitan, wa igwa syaitan. Dan ini adalah penyesatan syaitan. Tahuilah ini dari syaitan. taswib nanti aja, besok, besok, besok. Nanti kamu kalau sudah tua, kamu masih muda, nikmati hidup, perturuti hawa nafsu, ampang tobat itu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Ya ibadi, ya ibni Adam, law balagat dhunubuka anan as-sama thumma istaghfartani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Berdalilkan dengan hadis dari Anas bin Malik, hadis qudsi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hamba-Ku, wahai bani Adam, kalau sekiranya dosa-dosamu itu sampai setinggi langit, saking banyaknya, umastaghfartani, lalu kemudian engkau istighfar kepada-Ku, astaghfirullah, astaghfirullah, ghafartu lak, Aku ampuni dosa-dosamu. Kalau anda kata-tani biqurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyriku billahi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Kalau sekandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini dosa, namun kamu tidak mempersekutukan Aku dengan sedikit pun, dengan suatu pun, maka Aku akan datang dengan sepenuh ampunan pula, sepenuh bumi ampunan. Nah, ini yang dipakai, yang tidak apa-apa. Nah, itu berulang-ulang, lakukan lagi istighfar, lakukan lagi. Nah, ketahuilah yang seperti ini adalah dari syaitan memperdaya manusia untuk mengulangi satu kemaksiatan. Enam, atau merasa dirinya sudah banyak melakukan amalan, amalan kebaikan, tiap hari ngaji, taklim, baca Al-Quran itu berapa pahalanya? Satu diganjar 10 kali, satu huruf 10 kali. Setiap kebaikan diganjar oleh Allah dengan kelipatan yang banyak, 10, bisa 700 atau kelipatan yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui berapa jumlah yang Allah balas kepada satu kebaikan dari seorang hamba. Sehingga dengan itu dia pun bermudah-mudahan. Dengan kecil sekalipun ditimbang, masih banyak kebaikan saya dibanding dosa saya. Masih jauh, masih berat timbangan kebaikanku. Hanya pun musir, bergampang-gampangan melakukan dosa. Kamu tidak tahu, kamu tidak menguasai hari-harimu dan menguasai hidupmu. Kamu tidak bisa memastikan dirimu itu masih hidup besok atau sudah mati. Takutlah kalau sekiranya kamu sedang bermaksiat, Allah mencabut nyawamu. Kamu meninggal dalam keadaan suul khatimah. Nah, jangan tuswib nanti-nanti. Besok saya bertaubat, besok saya bertaubat. Hari ini belum bisa. Segera. Ini semua waswas tipu daya syaitan dalam menyesatkan seseorang. Imma dengan tadi memperlambat dosa dengan mengatakan Allah Ghafur Rahim. Imma dengan kamu tuh orang yang baik, amalmu banyak. Amal kebaikan itu bisa menghapus dosa. Ramadan, ya Ramadan, ila Ramadan, salawatul khams. Jumma lil Jumma, Ramadan, ila Ramadan, mukaffiratid dhunub. lima istunibatil kabair, salat lima waktu Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, semua ini menghapus dosa-dosa. Lalu saya tiap bulan puasa, tiap Ramadan puasa, setiap hari saya salat lima waktu, salat Jumat. Belum lagi nanti puasa-puasa menghapus dosa setahun. Dan bisa terhapus dosa-dosa saya itu. Dengan dosa-dosa kecil yang saya lakukan, gampang dihapus. Nah, sehingga dengan itu pula bergampang-gampangan dia. 6. Abdullah ibn Aun, seorang ulama al-hadis yang terkadang kita menyebutkan dalam sanad al-Imam al-Bukhari, termasuk apa dia? Tabi'in atau bukan? Atba' tabi'in. Menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, la tathik bi kathratil amal, fa innaka la tadri tuqbal minka am la. Janganlah engkau merasa percaya diri, pede dengan banyaknya amalan-amalan. Banyaknya amalan kamu, ya sholatnya, ya puasanya, ya baca Qur'annya, ya infak sedekahnya, ihsannya kepada orang lain. Janganlah percaya diri sampai kemudian dengan itu tertipu. Fa innaka la tadri, sehingga engkau itu tidaklah mengetahui tuqbal, di amalan itu diterima ataukah tidak. Wala ta'man dzunubak, dan jangan kamu merasa aman dari dosa-dosamu. Fa innaka la tadri hal kuffirat anka, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah dosa-dosamu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu. Maka jangan merasa aman dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Apapun dosa itu, jangan merasa aman. Senantiasa engkau merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari makar Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kamu bala. Berarti bahwa kamu dalam bermaksiat, kamu mati, kamu sakit. Inna amalaka ank mughayyibun, karena sesungguhnya amalan itu kamu tidak ketahui darimu, kamu tidak mengetahuinya. Mughayyib, ma tadri ma Allah saniyu fi, kamu tidaklah mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dari amalanmu itu. Ayaj'alu fi sijjin am yaj'alahu fil 'iliyin, apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya amalanmu itu di suhifah dzunub, di lembar-lembar dosa dicatat, ataukah fil 'iliyin suhifatul a'mal shalihah, lembar-lembar amalan kebaikan. Ini nasihat untuk kita untuk tidak tertipu dengan banyaknya amalan, dan juga tidak merasa aman kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah kenyataan yang kita dapati pada diri kaum muslimin kebanyakannya. jauh beda dengan para pendahulu kita, para salaf. Mereka sangat takut sekalipun itu dosa yang remeh. Sangat takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para sahabat memandang setiap amalan dosa itu minal mubiqat, sebagai perkara yang membinasakan, yang sekarang orang memandang itu adalah biasa. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, kata Anas bin Malik, innakum lata'amaluna amala. Kepada siapa mereka mengatakan? Kepada tabi'in, generasi terbaik kedua setelah as-sahabah. Innakum lata'amaluna amala hiya adaku fi a'yunikum minasyar. Sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan hiya adaku fi a'yunikum, dan amalan itu lebih tipis, lebih lembut dalam pandangan kalian dibandingkan dengan rambut. Lebih tipis, lebih lembut dari rambut. Wa inna kunna na'udduha, inna kunna na'udduha ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami memandang amalan itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, dari satu perkara yang membinasakan. Sehingga mereka sangat takut, sekalipun itu perkara ringan, remeh, dosa kecil di mata manusia, tapi mereka memandang itu sesuatu yang membinasakan. Beda dengan orang sekarang, bermudah-mudahan, apa-apa, merasa aman dari dosa-dosanya. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya itu seperti dia duduk di bawah sebuah gunung yang besar, takut gunung itu menimpanya sehingga dia binasa. Ini seorang mukmin. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, datang mauquf dari beliau dan juga dan marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayh." Seorang mukmin itu dia memandang dosa-dosanya, melihat dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung. Yakhafu yaqa' alayh, takut kalau gunung itu menimpa dia, runtuh menimpa dia. Begitulah seorang mukmin, rasa takutnya melihat dosa-dosanya. Kalau dia berbuat dosa, seolah-olah dia duduk di bawah gunung, yang gunung ini akan runtuh menimpa dia nanti. Beda dengan orang fajir, orang yang memang suka bermaksiat, suka kepada kejelekan, suka kepada dosa, suka kepada kemaksiatan. Yara dhunubahu kadzubab marra ala anfihi wa qala hakadha. Dia lihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Gimana? Kalau ada seekor lalat hinggap di hidung, enggak diperhatikan. Saya diginikan tangannya, dikibaskan tangannya, sudah hilang. Enggak peduli, enggak perhatian, enggak ada rasa takut. Ya dengan kibas pergi lalatnya. Tapi seorang mukmin betul-betul dia takut melihat dosa-dosanya, sehingga dia pun takut berbuat dosa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, khani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.